jika engkau bersedih, pastilah ini ada maksudnya. Andai engkau bisa tertawa, seharusnya bahagia. Dan jika karma itu ada, berpeganglah atas hatimu, karena kau tak akan bisa thank you.